Dalam artian sekarang harus laku 10 loh, harus habis loh. Sepatunya harus laku sekian pasang loh, sekian sekian. Nah itu jadi stres anak kita. Dia jadi pikirannya jadi tadinya bisnis yang mestinya joyful, yang mestinya fun, itu jadi sesuatu yang stres buat dia. Nah ini nggak jalan kalau begini. Dia harus kita buat stres apa namanya yang menyenangkan. Kalaupun dia ada kegagalan, siapa sih nggak pernah gagal? Kita juga pernah gagal. Tapi kalau ketika kita gagal, di belakang kita ini ada keluarga, ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan semuanya itu mendukung kita, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi, dia akan strength, dia akan kuat, dia akan nggak menyerah. Tapi kalau kakak-kakaknya, weh gimana jualannya, nggak laku, udah capek-capek kerja gini-gini-gini. Wah ya kayak gitu jadi down dong si adeknya ini kan. Oleh karena itu juga keluarga ya harus kita persiapkan semuanya. Nggak boleh diledek, nggak boleh dilecehin, nggak boleh dipermalukan. Malah ketika dia gagal, itu kita semua siap untuk mendukung, memberikan dukungan, support kepada anak kita ini supaya dia jangan nyerah, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Demikianlah saudara pandangan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim mengenai bagaimana kita menumbuhkan semangat entrepreneurship atau kewirausahawanan kepada anak-anak kita, antara lain dengan mendorong anak untuk mendelegasikan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnisnya, sekaligus cara-cara orang tua untuk mendekati sang anak yang sedang mengalami sebuah kegagalan dalam bisnis permulaan mereka. Masih banyak aneka tips mengembangkan mental bisnis pada anak-anak dan keluarga. Karena itu simak terus Arta Kelola yang mengudara setiap hari Senin pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pertanyaan untuk Adi Warman Karim silakan email ke indonesia@rsi.com.sk. Sekian Arta Kelola dari Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami yakni www.rsi.sg/indonesian. Untuk sekarang saya Budi Setiawan, sampai jumpa di lain kesempatan.